Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Anak-anak jangan ribut ya. Jangan ribut suaranya, jangan keras, jangan keluyuran. Barakallahu fikum. Uskutu ya. Hendak anta taqra'ul hadis? Iqra'. Abu Sulaiman. Hasan Idris. Hasan hafal sudah ya? Artinya enggak, entah. An Abi Hafsin Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhu qala kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man yashqa fi kanat yadi tatisu fi safati wa qala li Ya gulam, samilah wa kul bi yaminika wa kul mim yalika mimma yalika. Antum hadis keberapa? Empat. Empat apa tiga? Empat. Hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man yastaghfir. Man yastaghfir yufawwa. Man yastaghfir yumhidda. Man yastaghfir yusabbiru. Maka ketika ada atau anu yang mengawasi nasabullah wal walimun. Ahsan. Insyaallah Idris. Abu Ali baca hadis. Abu Jabir mana? Abu Jabir biasanya kawannya Abu Jabir. Mana Abu Jabir? Abu Ali lagi kaya. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din a'azzakumullah. Kita masih dalam hadis tentang beberapa perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Yang pertama adalah uququl ummahat, durhaka kepada ibu. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa durhaka kepada ibu hukumnya adalah haram karena dilarang. Rasulullah menyebutkan dilarang. Berarti setiap yang dilarang hukumnya adalah haram secara asalnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Berapa perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah uququl ummahat, durhaka kepada ibu. Disebutkan ibu di sini secara khusus karena ibu itu kedudukannya sangat tinggi. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada ibu terlebih dahulu sebanyak 3 kali, baru setelah itu kepada ayah. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Setelah kita lalui juga disebutkan ibu karena ibu itu adalah lemah. Ibu itu lemah, di samping kedudukannya sangat tinggi, haknya sangat tinggi yang harus ditunaikan oleh setiap anak. Ibu itu juga seorang yang lemah, berbeda dengan ayah. Bukan berarti dibolehkan durhaka kepada ayah, tidak boleh. Kepada ayah, kepada ibu haram hukumnya durhaka. Tidak boleh durhaka kepada ayah, tidak boleh pula durhaka kepada ibu, kepada kedua orang tua. Kita baca apa yang disebutkan oleh muallif rahimahullah taala, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari nomor 2654. Demikian pula diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim nomor 87. Dari hadis sahabat Abu Bakrah, Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiuka bi akbaril kabair, maukah aku beritahu engkau dosa paling besar di antara dosa-dosa besar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertama, al isyraku billah, engkau mensekutukan Allah, engkau berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini dosa paling besar. Menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sekutu dalam ibadah. Dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada makhluk selain Allah. Ini perbuatan syirik. Tidak dibolehkan melakukan kesyirikan kepada makhluk sehebat apapun dia. Yakni tidak boleh beribadah kepada Allah dengan menyekutukannya dengan makhluk-makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menunaikan ibadah salat, wajib untuk diberikan kepada Allah semata. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa, wajib untuk diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ketika seseorang berdoa kepada Allah, dia juga berdoa kepada selain Allah, maka dia terjatuh dalam kesyirikan. Berdoa kepada Allah, berdoa kepada Nabi Muhammad di dalam kubur Nabi Muhammad, datang ke kuburan Nabi Muhammad, minta berkah, minta rezeki, minta supaya diberi keturunan. Ini perbuatan kesyirikan. Berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada malaikat, termasuk perbuatan syirik. Wajib untuk memberikan ibadah murni untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya tauhid, ini namanya mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika diberikan pula kepada selain Allah, terjatuh ke dalam kesyirikan. Tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan semulia-mulia makhluk seperti para anbiya, para nabi dan para rasul, para malaikat. Ini semulia-mulianya makhluk, para nabi, para anbiya, para rasul, kemudian para malaikat, orang-orang soleh. Tak boleh kita menyekutukan Allah dengan mereka, apalagi yang tingkatannya di bawah mereka. Jelas tidak boleh. Seperti orang-orang majnun, seperti kuburan-kuburan yang dianggap wali padahal bukan wali, padahal orang fasik di dunianya, fasik semasa dia hidup, fasik melakukan sekian banyak kemaksiatan, kemungkaran. Ketika meninggal dianggap ini keramat, kuburan keramat, kita harus minta kepada kuburan ini. Maka yang seperti ini lebih rendah, sangat jauh, sangat rendah akal orang yang seperti ini. Yang lebih parah lagi, menyekutukan Allah dengan makhluknya yang tidak berakal. Jangan dikira tidak ada. Ada yang menyekutukan Allah dengan hewan. Minta kepada Kiai Slamet, dinamai sama mereka hewannya. Apa Kiai Slamet itu? Kerbau. Na'udzubillah. kerbau dikasih lampu. Kerbau diibadahi. Minta ngalap berkah, kotorannya diambil. Cari berkah. Ini orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan, akalnya sudah lemah. Akalnya sudah tidak waras lagi. Orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan hewan. Hewan yang dianggap berkah, yang bisa dimintai segala dan lain sebagainya. Padahal ini termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan serendah-rendah perbuatan. Serendah-rendah perbuatan, sudah terbalik akalnya. Akalnya sudah terbalik, sudah tidak sehat lagi. Orang yang sudah kecanduan dengan perbuatan asyirku billahi subhanahu wa ta'ala. Maka pujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah muliakan kita dengan tauhid. Allah jadikan kita mulia dengan tauhid. Allah jadikan kita hanya beribadah kepadanya. Allah jadikan kita hanya bergantung kepadanya, tidak kepada selainnya. Allah jadikan kita hanya meminta kepadanya, tidak kepada selainnya. Mulia, orang yang bertauhid itu mulia hidupnya. Hidupnya mulia. Hidupnya selamat. Beda dengan orang musyrik. Orang yang musyrik di dunia hidupnya hina, di akhirat dia diancam dengan neraka. Ketika dia meninggal dalam keadaan melakukan kesyirikan tersebut, neraka menantinya. Berapa lama? Sebulan? Dua bulan? Tiga bulan? Abadan khalidina fiha abadan, selama-lamanya kekal. Allah haramkan surga untuk orang-orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka musibah yang sangat besar ketika seorang terjatuh ke dalam kesyirikan, lebih besar daripada musibah jatuh dari motor, jatuh dari mobil, tertabrak mobil, jatuh dari sepeda. Ini biidnillah, ketika dia meninggal dalam keadaan seperti ini, dia berada dalam kebaikan ketika keimanan masih ada dalam dadanya. Barakallahu fikum. Namun, ketika seorang meninggal dalam keadaan musyrik, hati-hati, neraka menantinya. Tidak sehari dua hari, abadan, selama-lamanya. Maka di samping kita bergembira memuji Allah, kita juga harus takut. Takut kalau-kalau kita terjatuh dalam kesyirikan, harus kita takut. Perhatikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wajudubni wa baniya an na'budal asnam. Beliau berdoa kepada Allah. Beliau dijuluki Abul Anbiya, beliau dijuluki Abu Tauhid, bapaknya para nabi yang menyerukan tauhid. Namun bersamaan dengan itu beliau selalu berdoa kepada Allah. Beliau memohon kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku untuk beribadah kepada patung-patung, sesembahan selainmu. Jauhkanlah aku. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang tingkatannya sangat jauh dari Nabi Ibrahim alaihi salam, yang amalannya sangat sedikit? Tentu kita harus lebih banyak lagi berdoa, memohon perlindungan kepada Allah dari terjatuh ke dalam kesyirikan. Karena ketika seorang terjatuh ke dalam kesyirikan, dia terjatuh ke dalam musibah yang paling besar. Musibah yang paling besar. Na'udzubillah min dzalik. Ini dosa besar, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa 'uququl walidain, durhaka pada kedua orang tua. Durhaka pada kedua orang tua. Disebutkan setelah melakukan kesyirikan, kemudian dosa yang berikutnya di antara dosa-dosa besar yang paling besar adalah durhaka pada kedua orang tua. Dua, nomor dua disebutkan dalam hadis ini. Berarti ma'syarul ahibbah barakallahu fikum, durhaka pada kedua orang tua bukan perkara yang sepele, bukan perkara yang dianggap ringan, harus kita anggap besar. Keras sedikit saja ucapan kita pada orang tua, wajib kita untuk mengoreksi diri. siapa tahu ini termasuk perbuatan durhaka. Siapa tahu orang tuaku tidak senang. Siapa tahu orang tuaku sakit dengan perbuatanku ini, sakit dengan ucapanku ini. Tetap selalu benahi, koreksi diri. Ketika berinteraksi dengan orang tua, ucapkanlah ucapan yang paling lembut yang ada pada antum. Merekalah orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya. Ini tingkatan yang kedua yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad salawatullahi wasalamuhu alaihi. Wal ahadithu fil babi kathiratun. Hadis-hadis dalam bab ini banyak. Ini yang pertama. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kepada kita uququl ummahat, durhaka pada ibu. Asani yang kedua adalah wa'dal banat. Wa'dal banat maknanya adalah mengubur anak perempuan hidup-hidup. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Takwir ayat yang ke-8 dan 9. Wa idzal mau'udatu su'ilat, ketika anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu su'ilat, ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa mereka dibunuh, dikubur hidup-hidup. Kenapa mereka diperlakukan seperti ini? Mereka ditanya nanti di hari kiamat. Mereka yang tidak berdosa, orang tuanya yang tidak suka dengan anak perempuan, akhirnya dikubur hidup-hidup anaknya. Ini terjadi pada masa jahiliyah. Maka hati-hati, anak perempuan itu adalah mulia. Ketika kita terlahirkan anak perempuan, itu adalah kemuliaan untuk kita dari Islam. Islam sangat memuliakan anak perempuan. Barakallahu fikum. Berbeda dengan halnya mereka pada masa jahiliyah, ketika terlahir anak perempuan, aib, menghitam mukanya sampai dikubur hidup-hidup. Na'udzubillah. Inilah kesalahan yang sangat fatal, yang sangat besar. Namun bukan berarti anak laki-laki kalau dikubur hidup-hidup boleh. Jelas tidak boleh. Laki-laki dan perempuan tidak dibolehkan untuk dikubur hidup-hidup. Mereka melakukan yang demikian ini kalau lahir anak laki-laki itu kemuliaan bagi mereka. InsyaAllah anak laki-laki bisa dipakai untuk mencari nafkah, bisa demikian-demikian, kebanggaan bagi mereka. Namun ketika terlahir anak perempuan, aib bagi mereka. Maka Islam datang dengan memuliakan anak perempuan. Demikian pula disebutkan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian khasyata imlaq, karena takut miskin. Karena takut miskin, anak-anak umum laki-laki dan perempuan. Di sini dengan lafaz auladun. Auladun itu jamak dari walad, waladun. Apa artinya walad? Anak kecil. Nah, dia dimutlakkan juga, bisa digunakan juga untuk anak-anak secara umum, baik yang laki-laki maupun perempuan. Jangan dibunuh karena kamu takut jatuh miskin. Mereka melakukan ini karena pemahaman, nanti ikut makan sama kita, nanti rezeki kita berkurang. Ini adalah pemahaman yang jelas-jelas batil. Batil, menyelisihi kebenaran. Ketika bertambahnya anak, bertambah anak, bertambah rezeki. Karena masing-masing dari manusia itu dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak anak, semakin bagus. Barakallahu fikum. Semakin bagus rezekinya, semakin bertambah. Satu anak, satu rezeki yang nanggung, satu Allah Subhanahu wa taala menanggung dia. Tambah lagi satu anak, Allah menanggung. Tambah lagi satu, Allah yang menanggung semuanya itu, bukan kita. Kita hanya bertugas mencari nafkah. Itu tugas kita, mencari sebab. Adapun rezeki mereka, Allah yang menanggung. Entah melalui jalan kita atau melalui jalan yang lain. Masing-masing dari anak itu punya rezeki. Allah Subhanahu wa taala yang menanggung. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Jangankan kita, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." dalam surat Hud ayat yang ke-6. Tidaklah yang berjalan melata di muka bumi ini melainkan Allah yang menanggung rezekinya. Jangankan kita, semut Allah yang menanggung rezekinya. Semut itu Allah yang menanggung rezekinya. Kemudian apalagi hewan-hewan yang melata semuanya, ayam, kucing, semuanya Allah yang menanggung rezekinya. Barakallahu fikum. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk membunuh anak-anak karena takut jatuh miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Inna qatlahum kana khit'an kabira, sesungguhnya kalian melakukan perbuatan tersebut membunuh mereka adalah kesalahan yang besar, dosa yang sangat besar. Dosa yang besar membunuh seorang jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Seorang yang tidak berdosa baru terlahir di dunia ini dibunuh oleh dia. Waliyadhu billah. Ini yang kedua dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Yang ketiga adalah man'an wahad. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan man'an wahad. Apa ini man'an wahad? Maknanya ayyamna'ul huquqal wajibata 'alaihi min az-zakati wan nafaqatil wajibah. Dia melarang, mencegah untuk mengeluarkan hak-hak yang wajib dia tunaikan. Seperti zakat, dia cegah, dia tidak mau berikan zakat. Seperti nafkah-nafkah yang wajib menafkahi keluarganya, dia enggan memberikan nafkah kepada keluarganya. Ini Allah Subhanahu wa taala haramkan. Demikian pula wahad, Allah mengharamkan had. Had maknanya yastakthir min jam'il amwal allati la tahillu min huquqin nas. Dia memperbanyak mengumpulkan harta, dikumpulkan harta sebanyak-banyaknya yang tidak halal harta tersebut baginya. Harta tersebut hanyalah hak manusia yang dia kumpulkan. Hak-hak orang semuanya. Bukan punya dia, punya orang semuanya dia kumpulkan, kemudian dia makan dengan harta tersebut. Wal iyadhu billah. Yahtalu 'alaiha bitturuqil muharramah. Dia mengambilnya dengan cara yang haram. Mengambilnya dengan cara yang haram. Ini perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Qala al-Hafiz, berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar, kesimpulan dari man'an wahad, Allah mengharamkan perbuatan man'an wahad, kesimpulannya adalah al-hasil minan nahi ma'ama man'u ma umira bi'ta'ihi wa talabu ma la yastahiqqu. Kesimpulannya, dia mencegah apa yang diperintahkan kepadanya untuk diberikan dan menuntut apa-apa yang bukan haknya. Meminta, mengambil apa-apa yang bukan haknya. Tapi dia mencegah hak yang wajib dia tunaikan. Ini dilarang, diharamkan dalam Al-Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh di sini rahimahullahu taala. Ar-rabi', perkara yang ketiga yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karihalakum qila wa qal. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian qila wa qal. Il wa qal, apa maknanya? Al muradu bihadza, yang dimaknakan di sini, yang dimaksudkan di sini adalah an yakuna musyian lil akhbar, dia menyebarkan kabar-kabar allati lam yatahaqqaqha, yang belum jelas. Kabar tersebut belum dia pastikan, langsung dia sebarkan. Katanya demikian, katanya demikian, belum dia pastikan. Ternyata dusta. Wala alaqata lahu fiha, dan tidak ada kaitannya dengan dia pada kabar-kabar tersebut. Tidak ada kaitannya untuk dia pada kabar-kabar tersebut. Tidak ada urusan dengan dia. Cuman ngomong bahasa kitanya apa ini? Apa? Nyerudi wong. Nyerudi wong. Bahasanya terlalu khusus itu. Terlalu khusus. Bahasa Indonesianya gosip mungkin ya. Iya, bisa jadi. Belum jelas kabarnya belum jelas, belum dia pastikan kebenarannya, dan tidak ada kaitannya dengan dia. Sebarkan, sebarkan, sebarkan. Ini yang bahaya yang seperti ini. Wa'iyadzubillah, bahaya. Allah subhanahu wa ta'ala membenci yang demikian itu. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan yang demikian itu kepada kita. Kariha di sini, lafad kariha di sini bukan maknanya makruh. Perbuatan ini makruh, berarti boleh dikerjakan, tapi lebih afdolnya ditinggalkan. Tidak. Kariha itu ada yang dia bermakna haram, di antaranya hadis ini. Ini kariha yang bermakna haram. Adapun dalam istilah fikih, ini kariha fulan, hadza al-fi'il, ulama fulani menganggap perbuatan ini kariha, kariha makruh. Naam, makruh menurut usul fikih. Dikerjakan tidak berdosa, lebih afdol ditinggalkan. Lebih afdol ditinggalkan. Namun kariha dalam penggunaan yang disebutkan dalam hadis ini, maknanya adalah haram. Maknanya adalah haram-haram yang seperti ini. Hati-hati ya ikhwah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua. Mithlu hadza yaktsuru zalaluhu wa khata'uhu. Yang semisal ini, perbuatan yang seperti ini banyak ketergelincirannya dan banyak kesalahannya. Banyak kesalahannya. Kabar-kabar yang tidak jelas kemudian dilariskan, semua mengetahui padahal belum jelas kabarnya. Belum jelas kabarnya. Dan tidak ada kaitan dengan dia dan tidak ada manfaat sebenarnya. Barakallahu fikum. Wa huwa munafin li khuluqil Islam, dan perbuatan yang seperti ini meniadakan akhlak di dalam Islam yang disifati oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Cukup hadis ini kita pegang, kita hafalkan, kita pegang erat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk dari tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Baik itu perbuatan ataupun ucapan yang tidak ada manfaatnya, tinggalkan. Ada manfaatnya tidak ini untuk dunia, untuk akhirat? Ada. Masuk ke dalamnya. Misal seperti membicarakan masalah ilmu, masalah yang ilmiah berpengaruh pada pemahaman kita, bicarakan. Bagaimana tadi? Apa tadi taklim tadi isinya? Oh begini, demikian, demikian. Apa faedahnya tadi? Demikian. Ada manfaatnya yang seperti ini. Yang tidak ada manfaatnya, tinggalkan. Ini tanda baiknya Islam seseorang. Dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Barakallahu fikum. Al-khamis, yang kelima. Perkara kelima yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah kathratus su'al. Banyak bertanya, banyak meminta. Ini karena lafaz su'al ini bisa bermakna su'al bertanya, bisa bermakna masalah, meminta. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-101, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu jika ditampakkan kepada kalian akan membuat kalian sakit. Waqad ja'a fil Bukhari, apa makna ayat ini? Maknanya adalah hadis yang berikutnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis setelah ayat ini yang akan menjelaskan makna ayat ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6859, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim nomor 2358. Min hadithi Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad ibn Abi Waqqas, hadis dari sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'zamul muslimina jurman. Orang-orang muslim yang paling besar jurman dosanya, man sa'ala an syai'in lam yuharrim, Orang yang bertanya tentang sesuatu yang tadinya hukumnya tidak haram, fahurrima min ajri mas'alatihi, menjadi haram hukumnya dikarenakan pertanyaan dia. Ini ketika di awal-awal turunnya wahyu. Pada masa itu saja dilarang yang seperti ini. Bertanya tentang perkara-perkara yang berat. Bertanya tentang perkara-perkara yang berat. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang haji itu wajib bagi setiap muslim, ketika ditanya afikuli amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun wahai Rasulullah, Rasulullah diam. Kalaulah aku katakan na'am iya, niscaya akan memberatkan kalian. Rasulullah tidak menyukai pertanyaan-pertanyaan yang memberatkan bagi seseorang. Maka dalam bertanya hendaklah kita hati-hati menimbang ya. Pada zaman tersebut, pada masa Rasulullah SAW, mereka para sahabat sangat berhati-hati untuk bertanya. Karena masa itu masa-masa turun wahyu. Maka kita ma'asyarul ahibbah barakallahu fikum mencontoh mereka. Perkara yang penting yang bermanfaat untuk kita amalkan, itu yang harus kita tanyakan. Barakallahu fikum. Bukan berarti tidak boleh bertanya dalam urusan agama. Lah, dianjurkan bertanya ketika kita tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanya kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Demikian pula disebutkan bahwa mereka orang wanita-wanita Anshar adalah orang yang sangat bersemangat menuntut ilmu agama. Mereka menanyakan perkara-perkara yang semestinya mereka tanyakan, perkara-perkara yang wajib untuk mereka lakukan. Demikian pula sahabat yang lain datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq." Seorang perempuan, "Wahai Rasulullah, Allah tidak malu menjelaskan al-haq. Aku ingin bertanya demikian, perkara yang malu untuk disebutkan. Karena ini perkara yang wajib, maka ditanyakan oleh sahabat tersebut tentang seorang wanita apabila mimpi basah, apakah dia juga wajib untuk mandi?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Na'am idza ra'atil ma'." Iya, apabila dia melihat air, airnya keluar. Air maninya keluar berarti dia wajib untuk mandi juga. Adapun ketika air maninya tidak keluar, maka tidak. Sama seperti laki-laki berarti. Ini sahabat wanita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang malu untuk diucapkan. Kalau seperti ini, untuk perkara-perkara yang wajib bagi kita untuk mengamalkannya, untuk mengetahuinya, untuk mengerjakannya, wajib untuk kita bertanya, tidak boleh kita diam. Dalam pepatah kita saja dikatakan malu bertanya sesat di jalan. Itu dalam masalah dunia. Kalau kita enggak tahu jalan, kita enggak nanya, susah kita. Udah payah kita muter-muter ijtihad sendiri, muter di situ-situlah. Tidak sampai-sampai. Kita enggak tahu jalannya ini. Mungkin seperti ke Jakarta sana. Belum pernah pergi ke Jakarta. Tapi malu bertanya, mau nyari bandara. Carilah pokoknya yang ada banyak rumah yang ada besar-besar, ada tangganya, itulah kayaknya Jakarta. Itulah kayaknya apa? Bandara. Lihat, bandara. Bukan. Karena malu bertanya akhirnya nyasar kemana-mana. Nyasar ke apa? Ke yang tempat yang lain. Ke swalayan, nyasar ke sini. Karena malu bertanya. Coba kalau dia bertanya, insya Allah dapat dia jalan yang lebih selamat. Demikian pula dalam masalah ilmu agama. Barakallahu fikum. Yang dilarang di sini adalah pertanyaan yang memberatkan, yang tidak ada faedahnya di antaranya. Di antara pertanyaan tersebut tidak ada faedahnya. Kita cukupkan sampai di sini. Adapun penjelasan sebagiannya telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Insya Allah pertemuan berikutnya kita masuk pada hadis yang berikutnya. Kita akhiri sampai di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.